بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan sawa'un bid'un ya'ni amaliyatan aw bid'un aqadiyatun bid'un fil ibadati aw bid'un fil aqaidi fa'indahum mukhalafatun. Sama saja apakah kebid'ahan-kebid'ahan tersebut merupakan kebid'ahan-kebid'ahan dalam hal amal atau kebid'ahan-kebid'ahan dalam akidah atau kebid'ahan dalam ibadah atau kebid'ahan dalam perkara-perkara akidah. Pada mereka ahlul bid'ah terdapat penyelisihan-penyelisihan. War Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'ala min alamati nifaqir rajuli إذا حدث كذبا وإذا وعد أخلفا وإذا اؤتمن خانا وإذا عاهد غدرا وإذا خاصم فجرا. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan di antara tanda-tanda kemunafikan seseorang adalah apabila berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji ia menyelisihi, apabila dipercaya ia berkhianat, apabila ia melakukan perjanjian ia melanggarnya, dan apabila ia berselisih ia berbuat jahat. Fakullu wahidatin min hadhihi min alamatin nifaqi. Maka masing-masing dari perkara ini termasuk di antara tanda-tanda kemunafikan. Lakinin nifaqul amaliyu. Akan tetapi kemunafikan tersebut adalah kemunafikan dalam hal amal. Wa qad tuaddi ila nifaqil i'tiqadi, dan bisa jadi perkara-perkara tersebut menghantarkan kepada kemunafikan dalam akidah. Wa ahlul bid'i la syakka anna fihim munafiqina. Ma naqulu kulluhum munafiquna anna fihim munafiqina. Dan para ahlul bid'ah tidak diragukan bahwasanya di antara mereka terdapat orang-orang munafik. kita tidak mengatakan bahwa mereka semua adalah orang-orang munafik. Akan tetapi kita katakan bahwa di antara mereka ada orang-orang munafik. Yandassuna fi sufufir rawafidhi wa fi sufufis sufiyyati wa fi sufufis siyasiyina yujadu fihim nifaqun aw munafiquna fi'lan yujadu fihim. Orang-orang munafik tersebut menyusup ke dalam barisan orang-orang Syiah Rafidhah dan ke dalam barisan orang-orang Sufi dan ke dalam barisan orang-orang politikus. Didapati pada mereka orang-orang munafik, atau mereka adalah benar-benar orang munafik. Didapati pada mereka. Lihada yuqarriru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna fi ahlil bid'i la siyama al-jahmiyatu war-rawafidu munafiqina. Karena inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menetapkan bahwasanya di kalangan para ahlul bid'ah, terlebih orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Syiah Rafidhah, di kalangan mereka terdapat orang-orang munafik. Wa ba'du an-nasi yadhunnuna anna an-nifaq intaha kana fi 'ahdi ar-rasuli thumma intaha. La huwa mustamirrun. Dan sebagian orang menyangka bahwasanya kemunafikan telah berakhir. Dahulu kemunafikan ada di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian sudah berakhir. Tidak, kemunafikan akan terus ada. Wa li hadza qala Hudzaifah fi dzalika al-'ahdi an-nifaqul yawma syarrun minhu fi 'ahdi Rasulillah alaihi salatu wassalam. Qalu kaifa? Qala kanu yawma idzin yusirruna wal yawma yajharuna. Karena inilah Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, di masa beliau tersebut kemunafikan pada hari ini lebih buruk daripada kemunafikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata kepada beliau, bagaimana bisa demikian? Beliau mengatakan, Hudzaifah radhiyallahu anhu, orang-orang munafik di zaman Rasul alaihi salatu wassalam menyembunyikan kemunafikan mereka, sedangkan hari ini, yaitu di zaman Hudzaifah radhiyallahu anhu, mereka orang-orang munafik menampakkan kemunafikan mereka. Ini di zaman sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Bagaimana apabila Hudzaifah radhiyallahu anhu mengetahui kondisi di zaman kita sekarang ini? Fannifaku maujudun la syakka, lakin ma nahkumu ala kulli mubtadi'in annahu munafiqun, lakin qad yushabbahu bil munafiqina fil jumlati limukhalafatihi lihadi rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Maka kemunafikan ada, tidak diragukan lagi. Namun kita tidak menghukumi setiap ahlul bid'ah bahwa ia adalah orang munafik. Akan tetapi bisa jadi ahlul bid'ah diserupakan dengan orang-orang munafik secara global, karena ahlul bid'ah menyelisihi petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala Yunus ibn Ubaidin, al-ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunnati, wa a'jabu minhu man yujibu ila sunnati fayaqbalu. Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala mengatakan, sungguh menakjubkan orang yang pada hari ini mengajak kepada sunnah, dan yang lebih menakjubkan darinya adalah orang yang menjawab seruan kepada sunnah lalu ia menerima seruan tersebut. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala, asy-syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, Yunus bin Ubaidin min a'immati sunnati, wa ka'annahu fi waqtihi kanat ghurbatun li sunnati, yata'ajjabu wa yastaghribu kayfa yakunu hunaka du'atun ila sunnati في هذه البيئات التي كثر فيها الانحراف والضلال فيها الجهمية والمرجئة وخوارج وإلى آخره. يونس بن عبيد رحمه الله تعالى termasuk di antara a'immah sunnah. Dan nampaknya di zaman beliau sunnah dalam keadaan asing, maka beliau pun takjub dan heran bagaimana bisa di sana ada orang-orang yang mengajak kepada sunnah. Di dalam lingkungan-lingkungan ini yang banyak di dalamnya penyimpangan dan kesesatan, di dalamnya terdapat orang-orang Jahmiyah, orang-orang Murji'ah, orang-orang Khawarij dan yang lainnya. Wa a'jabu minhu al-mujibu lis-sunnati, yani yud'a ila sunnati fayastajibu. Dan yang lebih menakjubkan darinya adalah orang yang memenuhi seruan kepada sunnah, yaitu ia diseru, diajak kepada sunnah, lalu ia menyambut seruan tersebut. Li'annahu ka'annahu jarraba anna ahlal bid'i qallama yastajibuna li ahli sunnati. Karena nampaknya beliau Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala telah berpengalaman bahwasanya ahlul bid'ah sedikit jarang mereka menyambut seruan ahlus sunnah. Fa idza stajaba ahadun ila sunnati fa hadza minal ajaibi indahu, maka apabila seseorang menyambut seruan kepada sunnah, maka ini termasuk di antara perkara yang menakjubkan menurut beliau. Lima fi ahlil bid'i minal inadi wa adamil istijabati lil haqqi. Karena pada ahlul bid'ah terdapat sikap penentangan dan tidak mau menyambut seruan kebenaran. Fahaitsu stajabtum li sunnati rasulillah fahadhihi ni'matun minallah fahmadullaha ala hadhihi ni'mati. Maka tatkala kalian menerima sunnah Rasulullah, ini adalah kenikmatan dari Allah, hendaklah kalian memuji Allah Ta'ala atas kenikmatan ini. Wa annahu lam yaj'alkum minal mu'anidina li sunnati Muhammadin alaihi salatu wassalamu wala minal muharibina laha. Dan bahwasanya Allah Ta'ala tidak menjadikan kalian termasuk di antara orang-orang yang menentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pula menjadikan kalian termasuk di antara orang-orang yang memungsuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kenikmatan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nas'alullaha an yuthabbitana wa iyyakum. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar mengokohkan kami dan kalian. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, وكان ابن عون يقول عند الموت السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. dahulu Ibnu Aun rahimahullahu ta'ala berkata menjelang wafatnya beliau, berpegang teguhlah dengan sunnah, berpegang teguhlah dengan sunnah, dan jauhilah kebid'ahan-kebid'ahan hingga beliau meninggal dunia. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan Abdullah bin Aun min a'immatil hadithi wa a'immatis sunnati. Abdullah bin Aun rahimahullahu ta'ala termasuk di antara a'immatul hadith dan a'immah sunnah. Yaqulu 'indal mauti as-sunnata sunnata. Hadha igra'un. Ilzamu sunnata ilzamu sunnata. Beliau Ibnu Aun rahimahullahu ta'ala berkata menjelang wafatnya beliau, as-sunnata sunnata, ini adalah hasungan yang maknanya berpegang teguhlah kalian dengan sunnah, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah. Inda mautihi awsabiha wa iyyakum wal bid'a hatta mata. Menjelang wafatnya beliau, beliau mewasiatkan wasiat tersebut. Beliau mengatakan pula, jauhilah kebid'ahan-kebid'ahan hingga beliau wafat. Wa hadha yahsulu li kathirin min ahli sunnati, ya'ni yusi bis sunnati inda mautihi. Wa hadha min taufiqillahi lahum. Dan ini terjadi pada banyak dari kalangan ahlus sunnah, yaitu mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan sunnah menjelang wafatnya. Dan ini disebabkan karena taufik Allah Ta'ala kepada mereka. Wa ana a'rifu nasan minhum yamutu wa huwa yusi bis sunnati wa yusi bil aqidati wa minhum asy-syekh Muhammad Aman rahimahullahu kama naqala ibnuhu wa insyaallahu huwa shadiqun annahu kana yaqulu al-aqidata al-aqidata ya'ni ilzamuha wa hiya sunnatu. Dan aku mengetahui beberapa orang di antara mereka yang meninggal dunia dalam keadaan ia mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan sunnah dan mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan akidah. Di antara mereka adalah Al-Syeikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh putranya, dan insya Allah beliau jujur bahwasannya Al-Syeikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah dahulu mengatakan, yaitu menjelang wafatnya beliau, akidah, akidah, yaitu berpegang teguhlah kalian dengan akidah, yaitu sunnah. wa ahadu talamidhi syaikhil qara'awi asy-syaikh Muhammad Jabir al-Madkhali rahimahullah mata wa huwa yaqulu ad-da'wata da'wata wa hiya tashmalu as-sunnata 'aqidatan wa 'amalan rahimahullahu. Dan salah satu murid Asy-Syaikh Al-Qara'awi rahimahullah yaitu Asy-Syaikh Muhammad Jabir Al-Madkhali rahimahullahu taala, beliau wafat dalam keadaan beliau mengucapkan berpegang teguhlah kalian dengan dakwah, berpegang teguhlah kalian dengan dakwah, dan dakwah mencakup sunnah baik akidah maupun amal rahimahullah wa katsirun walhamdulillahi min hadza, dan banyak walhamdulillah dari peristiwa ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.